Ibu bapa bawa anak tapi buat bising masa solat jemaah. Siapa tanggung dosa? Ha, ibu bapa bawa anak, lepas tu buat bising. Siapa buat bising? Ibu bapa. Biasa kanak-kanak lah. Dia gini, bila kita bawa budak-budak, biarlah budak-budak yang mumayyizun. Mumayyizun ni budak-budak yang pandai membedakan baik dan buruk. Budak yang mumayyiz, bila dia mari di masjid, dia tidak buat bising. Kerana dia tahu tak boleh bising dalam masjid. Tu panggil mumayyizun. Mereka yang boleh membedakan antara masjid dengan rumah dia. Jadi kalau tidak mumayyiz, boleh bawa, kena jaga. Tak usah kata bawa masjid. Nak pergi jalan rumah orang pun, kena tengok-tengok anak. Nah, apatah lagi masjid tempat orang buat ibadat. Kita nak tengok masjid saja nak jaga. Buat pergi rumah orang, bawa juga anak. Nah, bawa anak. Anak masuk dalam rumah orang, main kaca-kaca alat-alat orang, tak tegur pun. Tengok saja. Kawan tu beli kat Taiwan. Satu bunga 680. Nah, anak dia ambil geng. Tuan rumah, gerangnya aku. Tak. Ha. Mak tengok. Abi kuat, janganlah. Duk main janganlah. Dah kalau jatuh, 680 pun tak bayar. Nak. Anak tu pergi dapur panggil, terik telinga eh. Duduk sini, apa ni? Dapur ingat dapur rumahmu. Kata gitu. Dah, tengok eh, anak pergi dapur. Tuan rumah nak tunggu hok ni pula. Hok ni masuk dalam bilik. Hok manusia nak kejar. Nak. Ha, jenis buah gitu. Tak boleh ke rumah orang menyusah ke orang? Tuan rumah sebab berdoa, ya Allah, baliklah. Ha. Itu Islam begitu indah. Jaga anak di masjid, jaga anak di mana saja supaya tidak memudaratkan, beri masyakah pada orang lain. Siapa tuan rumah tu pergi pula dapur. Padahal buat dah hari kejaan nak pergi dapur. Pasal apa? Budak tu main dapur. Domok tak panggil. Tuan rumah panggil. Ah, main jap. Ha, no. Ah, nangis budak. Eh, anak eh, teratuk. Ah, ada tikar orang terik, ada meja tolak. Mak tak kata apa. Kalau jenis gini, mak jangan berjalan. Faham? Menyakitkan hati orang. Tak, siapa bila balik je, buat nasi kunyit tuan rumah. Nak. Ha. Dan dah esok mari pula. Assalamualaikum. Hak tu mari pula datang ni. Dak buka terus pintu rumah. Faham? Dak buka kunci terus. Neh. Suruh anak tu baik, mak suruh khabar dia tak ada. Faham tak? Ha. Atu kena pandai apatah lagi dalam masjid. Ada yang main lopak-lopak guling-guling orang tengah semayang. Lopak atas belakang orang jirik. Nak, makcik tua tengah tu dia lari sepak punggung gluling makcik. Ha, ni masalah. Siapa yang jahat? Mak tak reti bahasa, ayah tak reti bahasa. Boleh bawa anak yang belum mengerti, kena jaga. Jangan we kena nyaji, jangan beri ganggu orang. Tak mau jaga, jangan bawa. Hang. Ha. Di rumah tak ada masalah, ha, di rumah. Nah, di rumah tak ada masalah. Kita semayang anak kita mari naik atas belakang. Berapa lama? 2 tahun. Tak ada masalah. Jangan marah. Yang kita marah, cakap tanang naik atas belakang kita. Nah, baru kita sigung. Biar berlipat gitu. Haa.